Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pacar-pacarku? Baik. Wakai pacarku ya. Dan kali ini saya nyanyinya gak sendiri. Saya sudah punya pacar, Mas Bam. Oh iya. Coba. Permintaan dari keluarga besar tuan rumah. Satu hati sampai mati. Bersama Gerdi. Semuanya sampai akhir masa kau ku nanti. Botanya mana dulu dong buat Mas Gary? Buat Alawi di mana dong? Makasih. Sebentar.